Okay, 1, 2, 3, and say number 4. Dari samantan-mantan kau yang paling bocor. Saya cuma mau bilang saya tidak akan pengaruh. Jadi percuma kau pamer kau pula laki baru. Like, kau nama tambah naik. Baik, kalau ada yang terbaik. Tapi jangan tambah buat karena sangat lawak. Saya bisa mati tertawa sampai salto biawak. Stress toh, kau mau gila iyo kah? Kau bikin-bikin barang itu memang kau punya. Sudah lama, belum satu sama. Setengah mati baku bayar kalau belum lupa sapu nama. Hambak dulu itu panggil sapapa. Kena goce macam barang itu boneka. Sekarang kau mau sombong dapat yang baru. Aduh keliru seh. Sa tidak cemburu. Cie, katanya ada laki baru. Cie, dia mau bikin saya cemburu. Ya ampun, aduh tolong. Kau bikin juga terpengaruh. Mau kasih kalah siapa? Dulu kau juga pernah panggil sapapa. Terus kenapa kau pamer kau punya? Ya ampun, kasihan saya justru malah tertawa. Biasaan menghancurkan perasaan. Cie, katanya ada laki baru. Cie, dia mau bikin saya cemburu. Ya ampun, aduh tolong. Kau bikin juga terpengaruh. Mau kasih kalah siapa? Dulu kau juga pernah panggil sapapa. Terus kenapa kau pamer kau punya? Ya ampun, kasihan saya justru malah tertawa. Cie, dia mau bikin saya cemburu. Ya ampun, aduh tolong. Kau bikin juga terpengaruh. Mau kasih kalah siapa? Dulu kau juga pernah panggil sapapa. Terus kenapa kau pamer kau punya? Ya ampun, kasihan saya justru malah tertawa. Cie, katanya ada laki baru. Cie, dia mau bikin saya cemburu. Ya ampun, aduh tolong. Kau bikin juga terpengaruh. Mau kasih kalah siapa? Dulu kau juga pernah panggil sapapa. Terus kenapa kau pamer kau punya? Ya ampun, kasihan saya justru malah tertawa.